بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين إذا أخرت الصلاة عن وقتها. إذا أخرت الصلاة عن وقتها, apabila salat diakhirkan dari waktunya, artinya dikerjakan bukan pada waktunya, bisa jadi diakhirkan, bisa jadi pula diajukan. Walaupun hadisnya terkait dengan mengakhirkan sholat, namun secara hukum juga berlaku untuk sholat yang diajukan sebelum masuk waktunya. Ini barakallahu fikum situasional bahasanya, kondisional ya. Ketika ada kondisi tertentu, situasi tertentu yang demikian keadaannya. Yang disebutkan dalam hadis, adanya penguasa-penguasa yang melakukan hal demikian. Sehingga rakyat atau masyarakat tidak bisa berkutik, tidak bisa mengelak. Maka bimbingannya adalah, yang disebutkan dalam hadis, sholat pada waktunya, kemudian sholat bersama dengan penguasa diniatkan subhah, diniatkan sebagai sunnah nafilah. Nah, kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Imam An-Nasa'i namanya Ahmad bin Syu'aib. Abu Abdurrahman Ahmad ibn Syu'aib An-Nasa'i rahimahullah. Qala akhbarana Ubaidullah ibn Sa'id. Ubaidullah ibn Sa'id Al-Yashkuri. Abu Qudamah Astarkhasi. Al-Yashkuri Abu Qudamah Astarkhasi. Thiqatun Ma'mun Sunni. Thiqatun Ma'munun Sunni. Jadi ketika orang itu termasuk Ahlu Sunnah, termasuk Salafi, itu disebutkan khusus dalam tarjamah mereka. Pertanda ini sebuah kemuliaan. Sebagaimana ketika ada seorang rawi yang dikenal dengan penyimpangannya, ditampilkan bentuk penyimpangannya, tanda kejelekan dia. Entah dikatakan rumia bil qadar sebagai seorang qadariya, rumia bil irja sebagai seorang murji, rumia bi an-nasab sebagai seorang nawasib, atau rumia apa gitu dari pemahaman yang ada. Sehingga secara akidah seorang rawi ditampilkan dalam tarjamahnya. Kalau sunni itu kemuliaan, kalau selain sunni itu kejelekan. Qala haddatsana Abu Bakar bin Ayyash, masyhur dengan kunyahnya Abu Bakar. Diikhtilafkan nama beliau ini. Dia mengatakan 10 pendapat, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Di kalangan ahli hadis, beliau masyhur dengan kunyahnya Abu Bakar bin Ayyash. Beliau ini thiqatun muqri sunni. Thiqah muqri ahli qiraah sunni. Di kalangan ulama-ulama ahli qiraah, beliau dikenal dengan nama Syu'bah. Syu'bah ibnu Ayyash. Qira'ah Syu'bah an 'Asim itu beli orangnya. Ya, Syu'bah an 'Asim itu beli orangnya. Beliau dalam perkara qira'ah adalah imam, dalam perkara hadis beliau thiqah. Hadza Abu Bakar ibn Ayyash Sunni. Beliau memiliki beberapa statement, makulah, pernyataan-pernyataan yang menunjukkan kesunian beliau. Bahasanya, kesunian beliau. Barakallahu fikum. Beliaulah yang mendefinisikan seorang Sunni dengan ciri-cirinya. Ya, diriwayatkan dari beliau Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah. Beliau menyatakan as-sunni alladhi idza dzukirat hadhihi al-ahwa'u as-sunni alladhi idza dzukirat hadhihi al-ahwa'u la yata'assabu li shay'in minha la yata'assabu li shay'in minha. Artinya kata beliau rahimahullah, seorang sunni ini definisi dengan menyebut ciri-cirinya, sifatnya. Seorang sunni adalah seseorang yang apabila disebut, disinggung hawa nafsu kebid'ahan-kebid'ahan ini, dia tidak fanatik membelanya. La yata'assab li syai'in minha. Dia tidak ta'assab, tidak fanatik membela sedikit pun dari penyimpangan-penyimpangan. Hadza sunni. Paham ya? Dikarenakan dia tahu, seorang sunni itu tahu prinsip al-wala' wal-bara'. Cinta dan benci karena Allah. Dia tahu prinsip al-jarh wa ta'dil. Dia tahu prinsip at-ta'sil wa tahzir. Ta'sil itu menyebutkan prinsipnya harus sunnah, tahzir memberikan peringatan atas penyimpangan yang ada, tahu dia. Sehingga barakallahu fikum, ketika ada dia mendengarkan seorang alim, seorang syekh, seorang dai membongkar penyimpangan-penyimpangan bid'ah atau membongkar penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah, tidak marah dia. Tidak marah. Tidak pula membela penyimpangan tadi. Karena dia tahu ini prinsip agama, prinsip tahzir. Prinsip raddun alal mukhalif. Bantahan kepada orang yang menyelisihi. Syar'i. Santai dia. Ada sunni. Paham ya? Ketika misalkan ada yang membicarakan tentang masalah barakallahu fikum khawarij, bicarakan tentang siapa teroris, siapa radikalis, siapa khawarij, bahas riwayatnya, ciri-ciri dan segala macamnya, pemahamannya. Dia enggak marah. Dia ngerti ini penyimpangan. Bahkan dia mengambil faedah dari pembahasan tadi, dia harus menjauh dari mereka, mewaspadai pemikiran mereka. Enggak marah dia, santai aja. Baik, atau dibahas yang lainnya. Qadariyah, Murji'ah, Asy'ariyah, Rafidhah Syiah, atau dibahas tentang pergerakan Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh atau yang lain-lainnya. Enggak marah dia, dikarenakan dia itu penyimpangan. Orang yang menjelaskan penyimpangan tadi itu nahi mungkar, prinsip yang mulia, enggak marah dia. Ada sunni. Selama disampaikan dengan ilmiah dan hak. Difahami ya? Dari kalimat ini, dari definisi yang disebutkan oleh Abu Bakar bin Ayyash ini diambil sebuah kaidah oleh kaum salaf, kaidah untuk membongkar jati diri seseorang yang mengaku sebagai sunni padahal dia bukan seorang sunni. Ya, kaidah untuk membongkar para pengaku-pengaku sunnah, namanya ada iya'us sunnah. Atau membongkar orang-orang yang bersembunyi di balik nama sunni padahal dia bukan seorang sunni, namanya mutasattir bis sunnah. Apa kaidahnya? Kaidahnya adalah ketika disampaikan, dibicarakan penyimpangan-penyimpangan atau orang-orang yang menyimpang dengan ilmiah, dengan dalil, dengan data yang jelas dan besar kemaslahatannya, sentimen dia, marah dia. Entah marah terkait dengan prinsipnya, atau marah terkait dengan temanya, atau terkait dengan orang yang menyampaikannya. Itu ciri-ciri orang yang dipertanyakan kesunniannya. Gimana, Pak? Dipertanyakan kesunniannya, gitu ya. Misalkan disampaikan sebuah muhadharah ilmiah, membongkar kedok khawarij, misal. Membongkar terorisme, radikalisme, misal. Baru baca tema sudah gelisah dia. Enggak ada tema yang lain dah. Ya tema-tema yang menyejukkan gitu loh. Syukur nikmat kayak sabar atas musibah kayak obat kayak istighfar kayak temanya kok begitu sih? Ini pernyataan sudah nggak beres. Gitu. Di kalangan salaf sudah langsung ditandai. Ini sunni atau bukan? Gitu. Dipertanyakan kesunniannya. Alhamdulillah, ditanyakan tentang kesunnian dia. Dipahami ya? Sebab yang dibahas itu penyimpangan. Tidak membahas orang baik yang dibongkar aib, ya bukan. Penyimpangan khawarij, pemahaman khawarij, membongkar tentang radikalisme, terorisme, perkara yang hak, nahi mungkar, tahzir, termasuk sikap baro'ah, rudud ilmiah. Kok kemudian dia gelisah. Enggak ada tema yang lainnya. Dikit-dikit manhaj. Wah, masalah fikih ke apa ke. Fikih sudah. Akhlak sudah. Semua sudah. Sekarang masalah manhaj. Kok ada gelisah? Dipertanyakan. Dibahas misalnya. Nah. Atau lebih daripada itu. Komentar dia. Ya akhi, sesama muslim jangan saling mencela. Sesama muslim jangan saling bertikai. Sampai kapan bertikai antara kaum muslimin? Orang kafir sampai ke bulan. Hoax ya akhi. Tidak ada sampai ke bulan. Mati dia sampai-sampai. Sampai kapan? Musuh kita yang orang kufar memiliki agenda begini. Mereka mempunyai panjang terkait dengan Zionis, Salibis. Wah, dengan bahasa-bahasa yang haf. Bahasa pergerakan. Gitu. Ini akhirnya curigai. Ini ada apa ini? Loh yang dibahas penyimpangan kok kemudian gelisah seperti itu. Kalau muslimnya soleh, yang ngapain dibicarakan? Tidak boleh membicarakan orang soleh itu. Lah ini orang yang menyimpang kok. Sesat, khawarij. Rasul saja mengatakan kilabunar. Terjemahkan. Ya kurang seru terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahkan. Kenapa? Ketawa tau. Kenapa diterjemahkan sebagai bahasa Jawa? Wuih, itu panasnya sampai terbakar telinganya ini. Jangan dilafalkan. Katakan kilabunar. Sabdanya Rasul. Terkait dengan orang kafir dibahas. Sudah pada makomnya masing-masing. Ini juga dibahas. Orang-orang muslim yang menjauh juga dibahas. Jangan ilmiah. Justru secara marah bahayanya, lebih membahayakan orang-orang muslim yang menyimpang, yang sesat daripada orang kafir. Orang kafir semua tahu dia kafir. Ya gini gak tahu, cuma dikatakan masih muslim. Kayak Anda ini. Terkena pemahaman tadi, penyimpangan tadi. Curiga. Sunni atau bukan ini? Dipahami ya? Kalau Sunni, biasa. Oh iya, Khawarij menyimpang, hati-hati. Oh iya, Murji'ah, sesat, hati-hati. Oh iya, Sufiyah, gak beres, hati-hati. Biasa dia. Tapi dengan ilmiah lo ya. Jangan caci maki isinya, ilmiah. Ada Sunni. Satu cara untuk membongkar kedok antara Sunni atau yang mutasaddir bis sunnah atau ad'iyaus sunnah. Ini satu caranya. Cara keduanya menyusul insyaAllah. Qala rahimahullahu ta'ala Al-Asim. Nanti kalau disampaikan semua itu bukan jami'ul shahih pembahasannya nanti. Ya, judulnya nanti membongkar kedok pengaku sunnah. Wah. Itu nanti, itu pembahasan lain. Ini sekilas saja. Nampaknya antum kok senang yang aroma-aroma sangar kayak gini. Nah, jadi dari kemarin sampai sekarang saya munculkan sedikit gitu ya. Langsung melek semua kan. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Bakar bin Ayyash. An 'Asim. An Zir. Siapa 'Asim di sini? Zaid, Zaid. Siapa 'Asim? Namanya siapa? Asim bin Men. Yang keras. Kenapa banyak keras? Asim bin Bahdalah. Nama bapaknya adalah Bahdalah. Kunia bapaknya adalah Abu Nujud. Asim bin Abin Nujud Bahdalah Al-Kufi. Beliau adalah Imam Asim. Qari mukri ahli kiroah pada masanya. Kiroahnya antum, kiroahnya Asim. Mushafnya antum, mushafnya Asim. Riwayat Syu'bah atau Hafiz? Yang pada antum ini. Riwayat Hafiz an Asim. Asim bin Abi Nujud, imamun fil kiroah, soduqun fil hadith. Dalam masalah hadith, dia soduqun yahim. Ada kata-kata yahim. Dihasankan hadisnya selama bukan termasuk kesalahan beliau. Nah, ini dalam pembahasan jarwa ta'dil itu dikasih kaidah lagi. Di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama ialah para ulama itu punya takhasus. Tahu takhasus? Terjemahannya itu spesialisasi bidang ilmu agama. Dan masing-masing dengan bidangnya. Tidak tercela. Ada yang imam dalam sebuah bidang, dhaif dalam bidang yang lain. Ada imam dalam sebuah ilmu, dia cukup dalam bidang ilmu yang lain. Ada yang imam dalam semua hal. Barakallahu'alaikum. Asim bin Abi Nujud dalam kiro'ah imam, pakarnya sudah. Nah, kiro'ahnya dia mendunia. Hampir seluruh dunia menggunakan kiro'ahnya Asim. Barakallahu'alaikum. Namun dalam perkara hadis shadukun yahim, bukan rawi yang thiqah, dihasankan hadisnya kalau bukan karena kesalahannya. Al-A'mash rahimahullah, sebenarnya Al-A'mash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi Al-A'mash. Dalam perkara hadis imam besar pada masanya. Imam, hafidh, mutqin, mukthir, banyak riwayatnya, banyak murid-muridnya. Tapi dalam perkara qiraah dhaif. Dikatakan layyin fil qiraah. Tidak bisa, tidak ahli dalam perkara ilmu qiraah. Dhaif. Biasa tidak mengatakan, tidak menjatuhkan Amas, apa Amas itu? Naudzubillah, jangan begitu. Imam Amas dimuliakan, dihormati dalam perkara hadis imam. Qiraah tidak dipakai. Apa faedahnya? Faedahnya adalah barakallahu fikum memposisikan masing-masing imam pada takhususnya. Dipaham ya? Yang kedua adalah barakallahu fikum menjadikan imam tadi sebagai hujjah pada takhususnya. Bisa ya? Yang ketiga adalah kembali kepada ulama-ulama mutakhasis pada babnya masing-masing. Itu kaidah besar dalam perkara ilmu. kembali rujuk kepada ulama-ulama mutakhasisin pada takhasus ilmunya masing-masing. Itu faedah besar ya. Dan yang keempat adalah mereka ta'awun, saling mengisi dalam perkara bidang keilmuan. Kalau ketika antum membicarakan masalah qiraah, rujukan jangan A'mas, Ba'ifil qiraah. Siapa rujukannya? Asim. Nah, gitu lho, faham enggak? Datanglah kepada Imam Asim, jangan kepada A'mas, Ba'if nanti. Ketika antum bicara masalah hadis, jangan kepada Hafiz, muridnya Asim. Hafiz bin Sulaiman al-Basri, muridnya Asim, matrukul hadis. Ba'if jiddan dalam perkara hadis. Jangan ke sana larinya. Tapi perkara qiraah, ke sana tempatnya. Imam dalam perkara qiraah, dha'ifun jiddan matrukun fil hadis. Datanglah kepada ahlinya masing-masing. Itu kaidah ilmu. Dalam tafsir, ya kepada ahli tafsir. Dalam perkara hadis, kepada ahli hadis. Dalam perkara fiqh, kepada para fuqaha. Dalam perkara tarikh, kepada para mu'arrikhin. Dalam perkara nahu, lughah, lughawiyin, nuhat. Tidak ada mengatakan sorfiyin, tidak ada ya. Yang ada, nuhat atau lughawiyin. Itu menunjukkan keutamaan ilmu nahu daripada sorof. Kalau ilmu nahu disebut nama ulamanya, nuhat, nahwiyin. Adakah kata-kata sorfiyin? Tidak ada ya. Kalau lughah itu umum, ahlu lughah itu umum. Wahagara. Terkait dengan perkara-perkara akidah ya kepada ahli akidah. Terkait dengan perkara jarah wa ta'adil ya ulama jarah wa ta'adil. Demikian seterusnya kepada bidangnya masing-masing. Dengan tanpa mengurangi. Dan dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada ulama-ulama yang lain. Ketika anda merujuk kepada ahli tafsir. Jangan dimanakan ini menghinakan para fuqaha. Benda. Bukan begitu cara pemahaman yang benar. Ini kembali kepada ahlinya masing-masing. Tafsir pada ahli tafsir. Begitu ya. Kan, ya. Dipahami insyaAllah ya. Faedah yang lain. Mau tambah lagi enggak ini? Panjang ya, Evan? Sampai isya, Evan. Faedah yang lainnya dari ilmu ini adalah, ini poin kedua tadi. Dari poin pertama, cara membedakan sunni dengan pengaku sunnah, tadi sudah. Sekarang ini yang kedua. Kalau sunni terkait dengan pembahasan-pembahasan masalah penyimpangan-penyimpangan, fitnah-fitnah, datang kepada ahlinya. Mutakhassis fitnah. Ulama-ulama spesialis bidang fitnah. Bukan tukang fitnah, bukan. Yang mengerti betul seluk-beluk fitnah. Disebut dengan fuqaha'ul fitnah atau rijalul fitnah. Ngerti seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan, mengerti seluk-beluk orang yang menyimpang, yang sesat, kelompok-kelompok, pemahaman, trik-trik, makar-makar. Tahu betul dia. Kesana rujukannya. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat pada ulama yang lain. Dipahami ya? Jangan mengatakan, wah ini dia pilih-pilih ulama, seakan-akan ulama hanya itu saja, nabi apa. Ini ciri-ciri pengaku sunnah yang berikutnya. Hati-hati. Tidak, ini kembali kepada spesialis bidangnya. Ciri-ciri para pengaku-pengaku sunnah, dan siapa kan lalu sunnah, dalam pembahasan fitnah, atau perkara yang berkaitan dengan masalah penyimpangan-penyimpangan yang ada, terutama terkait dengan penyimpangan dirinya, kembali kepada ulama yang bukan termasuk mutakhassis bidangnya. Ya sama-sama ulama. Tapi dia bidangnya tafsir, dia bidangnya fiqih, dia bidangnya tarikh, dia bidangnya lughah. Sama-sama ulama sunnah. Tapi bukan spesialis bidang fitnah. Larinya ke sana. Tidak lari kepada ulama-ulama yang mengerti seluk-beluk fitnah. Itu ciri-cirinya hizbiyyin. Ciri-cirinya orang yang mengaku sebagai seorang sunni. Walai sepi ahli sunnah. Ini diantaranya. Jadi ya. Jadi sunni sing kena. Kalau sing kena ya. Sing benar. Jangan menjadi sunni-sunian. Nanti keluar bobot dan penyimpangannya. Dengan munculnya berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Loh ternyata pengaku sunnah. Bukan sunni tenanan. Barakallahu'alaikum. Dua poin ya. Dengan baik-baik. Qala rahimahullah ta'ala anzir. Siapa Zir? Zir bin Hubaysh Muhadram. Beliau salah seorang Muhadramun. Muhadram itu dia mendapati era jahiliyah. kemudian juga mendapati era Islam di zaman kita Muhammad SAW, tetapi tidak pernah berjumpa dan tidak pernah melihat Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dikatakan sahabi bukan, tapi dikatakan muhadram. Mereka termasuk kibaru tabi'in. Termasuk tabi'in yang kibar. Sanad antum pada qiraah Hafs An-Asim itu dari Zir. Hafs An-Asim dari Zir Ibn Hubais dari Abdullah bin Mas'ud. Itu sanad yang masyhur qiraahnya Hafs An-Asim. Barakallahu fikum. An Abdullah bin man? Tadi barusan bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la'allakum, bisa jadi kalian nanti atau barangkali kalian nanti, itu terjemahan Indonesianya. Tapi kalau la'alla, kata-kata la'alla dari asyari itu mengandung mana kepastian. Apalagi dalam nas Al-Quran, la'alla minallah wajib. Kata-kata la'alla ketika dilafalkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran itu maknanya wajib. Bukan taraji, bukan harapan. Tapi kemestian. Sehingga kalau diterjemahkan secara makna yang benar, la'allakum, kamu pasti. Ya, jadi sedikit beda ya antara makna lughah dengan makna syariatnya gitu ya. Mau dikasih kaidah berikutnya lagi? Masya Allah. Mau enggak? Mau lagi? Kaidahnya adalah kaidah tafsiriyah. Apa kata tafsiriyah, Evan? Kaidahnya adalah laisa kullu ma shahha lughatan shahha tafsiran. Laisa kullu ma shahha lughatan shahha tafsiran. Ulangi lagi. Laisa kullu ma shahha lughatan shahha tafsiran. Masih terlalu cepat bahasa saya. Apa antum yang lemot? Laisa kullu ma shahha lughatan shahha tafsiran. Ini yang belajar usul tafsir harusnya paham kaidah ini. Apa artinya? Artinya adalah tidak semua yang sahih secara bahasa dikatakan sahih secara tafsir. Tidak semua yang benar secara bahasa dikatakan benar secara penafsiran. Ini penting, kaidah penting dalam bab tafsir ayat. Ya, antum harus paham. Al-Quranul Karim itu ditafsirkan dengan tariqah salaf. Al-Quran dengan Quran. Quran dengan hadis. Quran dengan akwal sahabah. Quran dengan akwal tabi'in. Quran dengan bahasa Arab. Nomor 5 itu, Ikhwan. Mohon maaf ya. Bukan merendahkan bahasa Arab. Justru memuliakan bahasa Arab. Tetapi jangan menjadikan bahasa Arab sebagai patokan utama dalam tafsir. Sehingga tidak semua yang benar secara bahasa, benar secara tafsir. Ada kalanya sebuah lafaz dalam Al-Quran, juga dalam syarah hadis, secara bahasa, ini maknanya. Gitu. A. Tetapi secara tafsirnya, secara syarah hadisnya, bukan itu maknanya. Ada makna yang lain. Nah, makna yang lain itu disebutkan dalam perkataan dalam Al-Quran yang lain, atau dalam hadis yang lain, atau keterangan sahabat atau tabi'in. Dilami. Ini pentingnya tafsir salaf. Tidak cukup dengan berro'i. Ini poin yang ketiga. Membedakan antara sunni dengan yang bukan sunni itu ini diantaranya. Al-sunnah tafsirnya tafsir bil ma'thur. Yang bukan al-sunnah tafsir bil berro'i. Atau dengan semata-mata bahasa. Dipahami soalnya. Contohnya sangat banyak. Ini diantaranya. La'allakum satudrikuna aqwaman. Kalian pasti akan mendapati kaum-kaum. Yusalluna sholata li ghairi waktiha. Mereka melakukan sholat bukan pada waktunya. Ini nanti kalau secara syarah hadis disebutkan ini termasuk alamatun nubuwah. Tanda-tanda, ciri-ciri, bukti-bukti kenabian Rasulullah SAW. Memberitakan tentang sesuatu yang belum ada di zaman beliau, ada di masa akan datang dan terjadi. Itu faedah hadis ini. Dari mana? Dari kata-kata la'alla tadi. Kamu pasti akan mendapati suatu kaum yang mereka melakukan sholat bukan pada waktunya. Dan terjadi. Dengan termasuk min dala'ili nubuwatihi. Beliau mengatakan fa'in adraktumuhum. Maka apabila kamu mendapati kaum tadi. Fasallu sholata li waktiha. Maka hendaklah kalian sholat. Sholat yang ada pada waktunya. Wasallu ma'ahum. Dan hendaklah kalian sholat bersama dengan mereka. Waj'aluha subhatan. Dan jadikanlah sholat bersama dengan mereka itu subhatan. Subhat, nama lain dari nafilah. Nafilah, mandub atau sunnah. Qala syekhu rahimahullahu ta'ala hadha hadithun hasan. Al-hadithu akhrajahu Ibnu Majah. Kenapa kok dikatakan hasan? Kenapa dikatakan hasan? Karena ada rawi yang bernama Asim bin Bahdala Saduqun Yahim. Semua rawinya thiqat kecuali Asim. Dia Saduqun Yahim, maka dikatakan hasan lidzatihi, dikarenakan Asim bin Abi bin Bahdalah Abdul Nujud rahimahullah. Masya Allah. Walaikum insyaAllah ya. Tapi kembali kepada pembahasan kita. Terkait dengan fikih hadis. Apabila mendapati penguasa atau orang yang zalim yang mencengkram masyarakat, dia punya kuasa, ya, melakukan sholat bukan pada waktunya, maka solusinya adalah yang pertama terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan sallu sholata li waktiha. Hendaklah kalian sholat yang sesungguhnya pada waktunya. Tentunya enggak mungkin berjamaah. Ada penguasa yang mencengkram, ada orang zalim yang menguasai masyarakat yang punya kuasa. Enggak mungkin berjamaah. Akan kalau ketahuan bakal ditangkap sama mereka. Dikerjakan bagaimana? Dikerjakan sendiri-sendiri. Furoda sendiri-sendiri atau sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan mereka. Ini solusi terkait antara engkau dengan Allah Azza wa Jalla. Lakukan kewajiban kamu, tunaikan hak Allah Azza wa Jalla pada waktunya. Kerjakan pada waktunya. Solusi yang kedua, solusi untuk meredam fitnah. Ada muhim jidan. Meredam fitnah ya Pak. Apa itu? Ada khabar. Yang kehabisan baju silakan. Allahumma salli wa nafi'a. Terus balik lagi loh ya, jangan. Solusi yang kedua, solusi berkaitan dengan meredam fitnah. Meredam fitnah. Yaitu apa? Sallu ma'ahum waj'aluha subhah. Hendalakan sholat bersama dengan kaum tadi dan niatkan sunnah. Ini solusi makhraj terbaik. Satu sisi kita menunaikan hak Allah Azza wa Jalla dengan sempurna pada waktunya, tidak melanggar syariat. Yang kedua, terkait dengan upaya meredam fitnah, sama-sama dengan mereka dengan niat sunnah. Barakallahu fikum. Ini termasuk keindahan syariat. Nah, kemudian memerintahkan masyarakat untuk demo atau untuk komplain atau untuk melawan penguasa, tidak. Pada waktunya, zalim itu, tidak. Tidak demikian syariat. Karena yang dihadapi penguasa, yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan, tidak mungkin untuk kamu lawan. Gitu. Kalau kamu melawannya, lebih besar kemadharatannya. Dikasih solusi yang terbaik, sholat pada waktunya, dan ketika mereka mengadakan jamaah, kamu sholat kembali bersama dengan mereka dengan niatan subhah nafilah. Ingat, ini berlaku untuk sholat yang diakhirkan atau yang diajukan sebelum waktunya. Kamu belum mengatakan yusalluna sholata li ghairi waktiha, bukan pada waktunya. Ima diajukan, ima ditunda sama mereka. Dan terjadi di masa lalu, mereka menunda sholat. Zuhur tunda sampai menjelang asar. Asar tunda sampai menjelang maghrib. Alasannya terkait dengan masalah pemerintahan. Kita misalnya ya. Ya, solusinya tadi itu. Sudah. Solusinya disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Nah. Wadah insyaAllah ya. Wadah. Pendek ya hatinya ya. Ubaidullah, Abu Bakar, Asim Zir Abdullah, la'alakum, selesai. Waj'ala subhatan, hadha hadithin hasan, barakallahu fikum. Lanjut. Satu lagi dibaca saja, yang dihafalkan hadithnya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Imam Abu Dawud, rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah bin Ibrahim. Qala haddathana Abdullah bin Ibrahim, Duhaim, Dimashqi. Qala akhbana al-Walid, Ibnu Muslim Syami. Qala akhbana al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr, Abu Amr al-Auza'i. Qala haddathana Hassan, yani Ibnu Athiyah, ana Abdurrahman bin Sabit, ana Amr bin Maimun al-Audi. Qala, berkata Amr bin Maimun al-Audi, qadima 'alaina Mu'ad ibnu Jabal al-Yaman. Datang kepada kami Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Rasulullah SAW sebagai utusan Rasulullah SAW ilaina, kepada kami. Diutus sebagai da'i. Qala, berkata Amr bin Maimun, fasami'tu takbirahu ma'al fajr. Saya mendengarkan suara takbir beliau bersama dengan fajar. Ini ketika saat subuh. Rajulun ada susaut. Seorang laki-laki yang ajas suaranya. Ajas suara ikhwan. Huwa alladhi fi sawtihi jushah. Huwa alladhi fi sawtihi jushah. Seseorang yang pada suaranya ada jushahnya. Apa jushah? Al-jushatu hiya syiddatu sawti wa fiha gunnah. Syiddatu sawti wa fiha gunnah. Suaranya menggelegar, tapi ada gunnahnya. Tahu gunnah ya, agak sedikit. Kalau orang sini bilang agak sedikit bindeng. Tahu bindeng enggak? Tahu bindeng. Itu bindeng ya. Orang tua jalan itu enggak bindeng. Ada gunnah lah ya kan. Ada gunnah-gunnahnya. Tapi dia suasanya keras, menggelegar. Ada gunnahnya. Itu namanya asli saut. Demikian dijelaskan Al-Khattabi. Qalahu Al-Khattabi. Disebutkan dalam Aunul Ma'bud Syarah Abi Dawud. Juz yang kedua, halaman 77. Qala, kata Amr bin Maimun Al-Audi, falqaitu alaihi mahabbati. Maka saya lemparkan kepada Mu'ad bin Jabal kecintaanku. Artinya saya langsung cinta kepada beliau. Senang sama beliau. Fama faratuh, maka aku tidak pernah berpisah dengan beliau. Hatta dafantuhu bisyami mayyita, hingga aku kuburkan beliau di Syam dalam keadaan mati. Faqa'a thumma nadhartu ila afqahi an-nasi ba'da. Kemudian saya melihat kepada orang yang paling faqih setelah Wa'an bin Jabal. Fa'ataitu Ibnu Mas'udin, saya pun datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Falazimtu, saya mulazamah menetapi majlisnya beliau hatta mata, hingga beliau mati. Faqala, berkata Amr bin Maimun, qala, berkata Abdul bin Mas'ud, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada aku, kaifa fikum, bagaimana kondisi kamu nanti, idza atat 'alaikum umara, apabila datang kepada kamu para penguasa. Kata-kata kaum yang di hadis di atas adalah para penguasa. Yusalluna salata li ghairi miqatiha, mereka salat bukan pada waktunya. Qultu, saya bertanya kata Amr bin Maimun, saya berkata kata Abdul bin Mas'ud, "Fama ta'muruni?" Maka apa yang kau perintahkan kepada aku? In adrakani dzalika ya Rasulullah, kalau mendapati aku kondisi seperti itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda, "Shalli salata li miqatiha." Hendaklah engkau salat pada waktunya. Waj'al salawatika ma'ahum subhatan, dan jadikan salat salat kamu bersama dengan mereka sebagai salat sunnah. Qala Syekh rahimahullah, hadza haditsun sahih. Dengan isnadnya Abu Dawud sahih, karena semua rawinya ada rawi-rawi yang sahih. Tayib. Dengan isnadnya An-Nasa'i dia hasan li dzati. Dikuatkan dengan yang kedua, maka sanadnya An-Nasa'i sahih li ghairihi hadza. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-muadzin mu'adzin, barakallahu fikum. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.